علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-basmalah sabaqal kalam 'alaiha. Penjelasan tentang basmalah sudah berlalu. Idza sama'un fatarat. Yani insyaqqat. Idza sama' ketika langit infatarat itu maknanya insyaqqat. Terbelah. Ketika langit terbelah. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surah yang lain, surah Al-Insyiqaq ayat ke-1 dan ke-2 yang masih belum kita kaji. Nah. Idza sama'u insyaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit terbelah dan dia mendengarkan perintah Rabb-nya, Allah memerintahkan agar langit terbelah, dia dengarkan perintah Allah itu, dia taati, wa huqqat, dan memang seharusnya dia taat kepada perintah Allah. Seharusnya seluruh alam itu ketika Allah perintahkan, dia akan tunduk. Sebagaimana tunduknya langit ketika diperintah oleh Allah untuk terbelah, maka dia pun terbelah. Wa idzal kawakib intathara, ketika bintang-bintang intathara, ya, berserakan dan berjatuhan. Nah, yakni an-nujum saghiruha wa kabiruha tantathir wa tatafarraq wa tatasaqab li'anna al-'alam intaha. Artinya, bintang baik yang kecil maupun yang besar akan berserakan, tercerai-berai, dan berjatuhan karena alam telah berakhir. Ini kehidupan di alam, kehidupan yang dialami oleh alam semesta ketika terjadi hari kiamat. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan fujjirat. Ay fujjira ba'duha 'ala ba'din wa muli'atil ard, ketika fujjira terpancarkan, ya, atau bisa dikatakan lautan meluap banyak airnya, ya, wa muli'at al ard, dan terpenuhi bumi, jadi bumi penuh dengan air laut. Masya Allah, kita di dunia ini, alhamdulillah, Allah tahan air laut itu supaya tidak sampai ke daratan. Nah, dialah Allah yang menahannya. Padahal bumi kita, kalau menurut penelitian para ahli di bidangnya, ada yang menyatakan bahwa bumi kita ini mayoritasnya lautan. 70% lebih lautan. Hanya daratan hanya sedikit sekali. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menahan agar lautan itu tidak sampai ke daratan. Hanya sekali-kali, sesekali saja Allah berikan peringatan bagi manusia adanya tsunami. Ya, itu pun hanya pinggir-pinggirnya saja. Tepi-tepinya saja. Tidak seluruh bagian daratan terkena. Tapi kalau hari kiamat, air laut meluap begitu besar, begitu banyak, sehingga memenuhi daratan. waliyadubillah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Wa idhal kuburu bu'thirat, dan ketika kuburan dibongkar, dibuka, ay ukhrija ma fiha min minal amwat hatta qamu lillahi azza wa jalla. Artinya, ketika dikeluarkan isi kuburan itu, ya, sehingga mayit-mayit itu bangkit berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت علمت نفس ما قدمت وأخر. Kalau empat hal ini terjadi, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia perbuat dan apa yang dia tidak lakukan. Apa yang dia lakukan sebagai amalan kebaikan atau apa yang dia telah perbuat sebagai amalan kejahatan. Nah, wa nafsun, jiwa di sini, huna nakirah. Ini adalah bentuk dalam bahasa Arab disebut nakirah. Bentuknya masih umum. Lakinnaha bima'na al-umum, idh anna al-ma'na 'alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akhara. Nah, maknanya seluruh jiwa, jiwa manusia seluruhnya akan mengetahui apa yang sudah dia kedepankan dan apa yang sudah dia akhirkan. Dia kedepankan sebagai sebuah amal soleh, dia akhirkan sebagai sebuah amal kejahatan, dosa, kemaksiatan, kesyirikan, atau dia tidak melakukan kebaikan yang diwajibkan. Akhir, dia akhirkan. وَذَلِكَ بِمَا يُعْرَضُ عَلَيْهَا مِنَ الْكِتَابِ. Ini terjadi ketika ditampakkan kitab-kitab, catatan amalnya. فَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Seluruh manusia Allah jadikan catatannya itu ada di lehernya, ya. Selalu bersama dia. وَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَوْهُ مَنْشُورًا. Kemudian Allah akan keluarkan kitab itu, kitab catatan amal dia, pada hari kiamat dalam keadaan terbuka, bisa dibaca. اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Bacalah kitabmu, catatan amalmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai pihak yang menghitung amalanmu sendiri. Wa fi dzalikal yaum yaqulul mujrimun. Maka pada hari itu orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, ya, berbuat dosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, dan seterusnya musyrik, akan berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab ini, catatan amal ini, tidak membiarkan amalan yang kecil maupun yang besar selalu ada tertulis semua? Masya Allah. Jadi Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan ini dengan kalimat yang kalimatnya itu sebenarnya persis kutipan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, فَيَعْلَمُ الْإِنْسَانَ مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. Maka manusia akan tahu apa yang telah dia perbuat, apa yang dia tidak lakukan, amalan kebaikan yang sudah dia lakukan, amalan kejahatan yang dia sudah lakukan. Manusia tersadar, teringat kembali. بَيْنَمَا هُوَ فِي الدُّنْيَا قَدْ نَسِيَ. Padahal ketika di dunia dia lupa. Dia sibuk dengan urusan dunia, dia lupa. Tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Dia sudah sholat atau belum. Dia kurang perhatian kadang. Lakin yawmal qiyamah, yu'radul amal. Maka pada hari kiamat akan ditampakkan amalan, fata'lamu kullu nafsin ma qaddamat, fata'lamu kullu nafsin ma qaddamat wa akhara. Ketika ditampakkan amalan itu, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan, apa yang dia kedepankan dan apa yang dia akhirkan, amalan kebaikan atau amalan keburukan, dia baru tersadar lagi. Wal gharadu min hadza tahdhirul 'abdi min an ya'mala mukhalafatan lillahi wa rasuli. Tujuan disampaikannya ayat ini oleh Allah adalah peringatan bagi para hamba agar jangan sampai dia melakukan perbuatan yang menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Li'annahu sawfa ya'lamu bidzalik wa yuhasabu 'alaihi, karena nanti dia akan mengetahui hal itu dan dia akan dihisab, dia akan mendapat perhitungan amal. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Al muradu bil insan huna qila huwal kafir. Yang dimaksud dengan manusia di sini, ada yang menyatakan, ada sebagian ulama tafsir menyatakan itu orang kafir saja. Wa qila al-insan min haythu huwa insan. Ada juga ulama yang menyatakan manusia siapapun dia. Kalau dia manusia, masuk dalam panggilan orang yang dipanggil di dalam ayat ini. Jadi seluruh manusia. Li'anna al-insan min haythu huwa insan zalum jahul. Karena manusia itu ketika dia adalah manusia, maka dia punya sifat dasar sangat banyak zalim dan sangat bodoh. Itu karakter dasar manusia. Zalumun kafar, sangat banyak kezalimannya, sangat banyak mengkufuri nikmat. Innal insana ladzalumun kaffar. Di dalam surah Ibrahim ayat 34 Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim, sangat kafir. Suka tidak mensyukuri nikmat. Banyak kezalimannya. Ini karakter manusia. Fayaqulullah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Wa yukhatibul insan min haythu huwa insan biqat'in nazar an diyanatihi. Allah mengajak bicara manusia siapapun dia tanpa melihat apa agamanya. Wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu, membuatmu terperdaya terhadap Rabbmu yang maha pemurah. Ya'ni ayu syai'in gharraka billah haitsu tukadzibuhu fil ba'thi. Apa yang membuat kalian terperdaya terhadap Allah sehingga kalian mendustakan kebangkitan? Nah, wa ta'sihi fil amri wan nahyi, dan engkau bermaksiat tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangan Allah. Bal rubbama yujad man yunkiru Allah azza wa jal, faman ladhi gharraka. Bahkan kadang didapati ada orang yang mengingkari Allah azza wa jal. Nah, ada yang tidak meyakini adanya Allah. Ateis. Ateis. Nah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, inna qawlahu ta'ala ma gharraka bi rabbikal karim. Sesungguhnya firman Allah Ta'ala, apa yang membuatmu terperdaya dengan Rabbmu yang maha pemurah, maha dermawan? Isyarah ilal jawab. Ini adalah isyarat kepada jawaban. Wahuwa anna alladhi gharral insan karamullahi azza wa jah wa imhaluhu wa hilmuhu. Bahwasanya yang membuat manusia terperdaya, lalai, lupa, ya, adalah kedermawanan Allah. Allah memberikan jeda waktu, dibiarkan, dikasih kesempatan hidup meski berbuat dosa. Wahilmuhu, Allah sabar, ya, untuk tidak segera mengadab orang-orang. Akhirnya mereka terperdaya dengan kemurahan Allah. Nah, terus berbuat maksiat. Toh saya, misalkan dia berpikir, saya berbuat maksiat, berbuat kufur, saya tidak dapat bencana, tidak dapat musibah, justru tambah makmur, misalkan. Tambah sehat, tambah kaya. Nah, ada istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang membuat mereka terperdaya. Ini kata sebagian ulama. Lakinnahu la yajuzu an yaghtarral insan bidzalik. Namun sebenarnya tidak boleh seorang itu terperdaya dengan kemurahan Allah, Allah Maha Pengampun, tidak boleh. Jangan sampai ketika kita mengetahui Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan, Allah Maha mengampuni dosa, kemudian kita bersikap terus berbuat dosa. Nah, karena dosa itu memberikan kerugian di dunia dan di akhirat. Mudaratnya jelas di dunia dan di akhirat. Semua dosa itu mudaratnya, ya, adalah akan dirasakan oleh manusia, disegerakan atau ditunda. Waliyadu billah. Nah, فَإِنَّ اللَّهَ يُمْلِي لِلظَّالِمْ حَتَّى إِذَا أَخَدَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh, memberikan jeda, dibiarkan dulu oleh Allah kepada orang zalim, hingga ketika Allah menghukum dia, mengadab dia, Allah tidak membiarkan dia lolos, pasti terkena. إِذَنْ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. Kalau begitu, apa yang membuatmu terperdaya terhadap Rabbmu yang maha pemurah? Al-jawab, karamuhu wa hilmuhu hadha huwa alladhi gharra al-insan wa sara yatamada fil ma'siyah wa fit takdzib wa yatamada fil mukhalafah. Jawabannya adalah karena kemurahan Allah, begitu sabarnya Allah, masih memberikan maaf, tidak segera diadab. Ini yang membuat manusia terperdaya dan terus berbuat kemaksiatan dan berbuat mendustakan, ya, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia terus-menerus melakukan penyelisihan syariat. Waliyadubillah. Nah, ini yang berbahaya kalau kita hanya mengkaji dalil-dalil yang tentang kemurahan Allah, Allah Maha Pengampun, ya, lupa dengan bahwa siksa Allah itu pedih, sehingga terperdaya, bisa jatuh kepada sikap seperti orang-orang murjiah. Nah, terlalu bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa. Karena mereka menganggap dosa seperti apapun tidak berpengaruh terhadap keimanan. Nah, ini bahaya kelompok yang menyimpang. Nah, sebaliknya kalau seorang hanya melihat Allah itu adabnya pedih, lupa dengan kasih sayang Allah, pengampunan Allah, dia bisa jatuh kepada sikap ekstrim, keras seperti Khawarij. Nah, Maka ahlu sunnah di antara itu, pertengahan di antara itu, adil di dalam memahami dalil-dalil semuanya. Kemudian dinyatakan di dalam ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Alladzi khalaqaka, yang Allah itu menciptakan engkau. Khalaqaka minal adam wa awjadaka minal adam. Dia Allah yang menciptakanmu dari sebelumnya tidak ada. Allah menjadikan engkau wujud dari ketiadaan. Fasawwaka, kemudian Allah jadikan bentuk tubuhmu sempurna, proporsional, seimbang. Ai ja'alaka mustawil khilqah. Allah jadikan postur tubuhmu, bentuk badanmu itu seimbang, serasi. Laisat yadun atwal min yadin. Tangan yang satu dengan tangan yang lain tidak lebih panjang. Seimbang, sama. Ini kondisi mayoritas orang sebagai ciptaan Allah. Wala rijl atwal min rijlin. Tidak ada yang kaki sebelah lebih panjang dari sebelahnya. Ini keadaan mayoritas orang. Allah jadikan seimbang. Wala asbu' atwal min asbu'. Tidak pula ada jari yang lebih panjang dari jari yang lain. Artinya jari telunjuk misalkan itu lebih panjang dari jari telunjuk sampingnya. Kanan dengan kiri tidak sama. Sama-sama jari telunjuk, kemudian ukurannya beda. Nah. Bihasabil yadain warrijlain, dari sisi kedua tangan dan kedua kaki. Fatajidut tawil fi yadin wa tawil fil yadil ukhra. Maka engkau akan dapati orang yang tinggi, orang yang panjang tangannya pada salah satu tangan, tangan kanan misalkan, maka tangan kirinya juga panjang. Orang bukannya yang kanan panjang kemudian yang kiri pendek, enggak. Nah. Wal qasir wal qasir, yang pendek juga pendek. Wa halum majra, dan demikian seterusnya. Sawallahu 'azza wa jalla al-insana min kulli nahiyah min nahiyatil khilqah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sama, ya, serasi manusia dalam segenap sisi penciptaan. Fa'adalak, kemudian Allah jadikan serasi, seimbang, ya, proporsional. Wa fi qira'ah sab'iyyah fa'adalak. Jadi ayat yang ketujuh ini bisa dibaca alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Boleh dibaca alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, sama-sama dari qiraah sab'ah. Tapi kalau pada orang awam, ya, kita membacanya dengan bacaan yang masyhur saja sebaiknya agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, ai ja'alaka mu'tadilul qamah. Allah jadikan posturmu itu seimbang. Mustawil khilqah, serasi. Lasta kal baha'im allati lam takun mu'addalah bal tasiru 'ala yadayha wa rijlayha. Engkau tidak seperti binatang ternak yang keadaannya itu tidak seimbang, dia harus berjalan dengan kedua tangan dan kedua kaki. Ammal insan fa innahu khassahu Allah bihadhihi al-khasisah. Adapun manusia, maka Allah khususkan manusia dengan kekhususan ini, berjalan dengan dua kaki, ya, dalam postur yang tegak, seimbang, Nah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam wujud dan bentuk apa saja Allah menyusunmu, Allah menjadikan engkau dalam wujud dan rupa seperti apapun yang dikehendaki oleh Allah. Yakni Allahu rakkabak fi ayyi suratin syaa. Artinya Allah menyusun engkau dalam penciptaannya itu pada wujud yang dikehendaki Allah. Faminan nas man huwa jamil, ada yang tampan, rupawan. Ada yang bertubuh, ada yang wajahnya indah. Wa minhum man huwa qabih, ada yang buruk. Wa minhum al-mutawassit, ada yang pertengahan. Wa minhumul abyad wa minhumul ahmar, ada yang putih, ada yang merah warna kulitnya. Wa minhumul aswad, ada yang hitam. Wa minhum ma baina dzalik, ada yang di antara itu. Ayyu surah yarkabaka Allah azza wa jal ala hasabi masyiatihi, dalam rupa seperti apapun yang Allah susun engkau sesuai dengan kehendaknya. Walakinnahu azza wa jalla syaa lil insan an takuna suratuhu ahsana suwar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia itu tercipta dalam rupa dan bentuk yang terbaik. Nah, makhluk yang paling sempurna manusia itu. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Tidak, justru kalian mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Ada nikmat Allah sudah demikian banyak, tapi kenapa kalian mendustakan agama Allah, mendustakan hari pembalasan yang Allah janjikan? Kalla lil idrab. Kalla ini ucapan sebagai bentuk seakan-akan Allah berpaling dari orang itu. Terdapat kontradiksi, ya, sesuatu yang bertolak belakang. Sudah dapat nikmat banyak, kenapa kalian tidak mensyukurinya, justru mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Yakni ma'a hadzal khalqi wal imdad wal i'dad tukadzibuna biddin ay bil jazaa. Dengan penciptaan dan fasilitas yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan dari Allah, kalian mendustakan ad-din. Ad-din ini bisa bermakna bil jaza, mendustakan pembalasan. Wa taquluna in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kemudian kalian berkata, tidaklah kehidupan kami ini, kecuali hanya kehidupan di dunia saja, kami mati dan kami hidup di sana, kami tidak akan dibangkitkan. Fatukadzibuna biddin ay bil jaza. Kemudian kalian mendustakan ad-din, yang maknanya al-jaza, balasan dari Allah. Kalian tidak yakin bahwa nanti kalian dibangkitkan, kemudian diberi balasan oleh Allah. Kalau baik, diberi balasan jannah. Kalau jelek, diberi balasan an-nar. Kalian tidak yakin dengan itu. Warubbama naqul, dan bisa jadi kita katakan, wa tukadzibuna aidan bid-dini nafsih. Kita katakan juga, bisa saja maknanya tukadzibuna bid-din artinya agama itu sendiri. Fala tuqirruna bid-din alladhi ja'at bihi ar-rusul. Kalian tidak mau meyakini agama yang dibawa oleh para rasul, yang diajarkan oleh para rasul. Jadi ad-din itu bisa bermakna balasan, bisa bermakna agama. Dua-duanya bisa dipakai pada ayat ini maknanya. Wal ayah syamilatun lihada wa hada. ayat ini bisa mencakup ini dan ini. Artinya bisa mencakup ad-din maknanya balasan, ad-din bisa bermakna agama. Mereka mendustakan agama, agama Islam, juga mendustakan hari pembalasan. لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ وَعِلْمِ شَرْحِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّصُّ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ لَا يُنَافِي أَحَدُهُمَا الْآخَرِ فَإِنَّهُ يُحْمَلْ عَلَيْهِمَا. Karena sesungguhnya dalam kaidah ilmu tafsir dan ilmu syarh hadis, penjelasan tentang makna hadis, annahu idza kana an-nass yahtamilu ma'nayain, jika sebuah nas dalil mengandung kemungkinan dua makna, la yunafi ahaduhuma al-akhar, yang keduanya tidak bertolak belakang, tidak bertentangan, fa innahu yuhmal alaihima, maka dibawa makna itu kepada dua kemungkinan tersebut. Ad-din, orang-orang musyrik yang menjadi sasaran dakwah Nabi, ya, itu mendustakan ad-din yang bermakna agama yang dibawa oleh Nabi, tidak mau masuk Islam. Juga mereka mendustakan hari pembalasan, tidak yakin nanti mereka setelah meninggalnya akan dibangkitkan lagi. Jadi mengandung dua kemungkinan dan tidak bertentangan, maka dipakai dua-duanya. Ini kaidah dalam tafsir dan syarah hadis. Selama tidak bertentangan, bisa mengandung dua kemungkinan makna itu, ya, diterapkan dua makna itu. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-10, wa inna alaikum lahafidhin, ayat yang ke-11, kiraman katibin, dan ayat yang ke-12, ya'lamuna ma taf'alun, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang menulis amal perbuatan kalian, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ta'kidun bimu'akkadaini in wallam. Di sini kalimat ini ditegaskan dengan dua penegas. In dan lam. Wa inna alaikum inna dan lam. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya pada kalian benar-benar terdapat malaikat penjaga. Sesungguhnya benar-benar, itu ditekankan, ditegaskan. Wa inna alaikum lahafidhin, al-insan alaihi hafidh yahfadhuhu wa yaktubu kullama amil. Manusia ada penjaganya yang menjaga dia dan menuliskan segala yang dia perbuat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafadzkan suatu ucapan kecuali padanya, di sisinya terdapat malaikat yang selalu, ya, mengawasi dan selalu hadir bersama dia. Surat Qaf ayat 18. Fa'ala kulli insan hafadah yaktubuna kulla ma qala wa kulla ma fa'al. Pada setiap manusia ada malaikat penjaga yang menulis segala ucapan dan semua perbuatannya. وَهَاُولَٰئِ الْحَفَظَةِ كِرَامٌ لَيْسُ لِآمَنْ. Malaikat penjaga tersebut disifatkan dengan kiram, mulia, bukan malaikat yang tercela, yang hina, tidak. بَلْ إِنْدَهُ مِنَ الْقَرَمْ مَا يُنَافِ أَنْ يَظْلِمُ أَحَدًا. Bahkan, para malaikat itu memiliki kemuliaan, ya, sehingga dia tidak akan mendolimi siapapun, tidak akan berbuat kepada manusia yang dia catat amalannya. Fayaktubu alaihi ma lam ya'mat aw yahdaru ma 'amila. Kalau dia zalim, seandainya malaikat zalim, Ya. Niscaya dia akan menulis apa yang tidak dia perbuat. Kemudian dia juga bisa membiarkan tidak tertulis sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh orang itu. Itu kalau orang, kalau malaikatnya zalim. Tapi karena disebut dalam Al-Quran kiraman, malaikat itu memiliki sifat mulia, dan salah satu bentuk kemuliaan malaikat itu tidak akan zalim dia. Dia hanya menulis yang memang dilakukan. Tidak mungkin dia mengada-ada menulis sesuatu yang tidak dilakukan manusia. Atau manusia itu sudah berbuat tapi tidak ditulis. Tidak mungkin hal itu terjadi karena mereka adalah malaikat yang kiraman, mulia. Li'annahum mausufuna bil karam, karena mereka tersifati dengan sifat kemuliaan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Imma bil musyahadah in kana fi'lan, wa imma bis sima' in kana qawlan. Bisa jadi malaikat itu menyaksikan jika itu perbuatan. Bisa jadi mereka mendengar jika itu adalah ucapan. Nah, kalau manusia itu berbuat, dilihat oleh malaikat, dicatat amalannya. Kalau baik, tercatat baik. Kalau buruk, tercatat buruk. Kalau ucapan, ada ucapan baik, ada ucapan buruk. Ucapan baik, menyampaikan ilmu, berzikir, tilawah Quran, baca salawat, istighfar, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, itu baik. Bisa didengar oleh malaikat untuk ditulis. Atau ucapan buruk, kedustaan, ghibah, celaan, mencerca, menuduh secara dusta, mengucapkan ucapan kekufuran, kemaksiatan. Nah, bal inna amalal qalbi yutli'ahum Allahu 'alaihi fayaktubunahu kama qala an-nabiy 'alaihi shalatu wassalam. Bahkan tidak hanya ucapan yang terdengar, perbuatan yang terlihat saja. Amalan hati pun Allah jadikan mereka tahu. Malaikat pencatat itu tahu amalan hati seseorang. Sehingga ditulis, masih berupa keinginan, masih berupa tekad, kehendak akan berbuat, belum berbuat, sudah ditulis dulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat hasanah." Barang siapa yang ada keinginan, ada tekad untuk melakukan sebuah kebaikan tetapi tidak dia lakukan, tercatat satu kebaikan. Rencana mau dengarkan kajian, mau belajar ilmu, tapi qadarullah mengantuk. Sebelum kajian, tertidur karena capek. Bukan disengaja, bukan sebagai kebiasaan. Dia sudah bertekad kuat, saya mau ta'lim, saya sudah beli buku, pena, saya mau catat. Nah, qadarullah tertidur. Nah, itu sudah tercatat satu kebaikan. Wa man hamma bisayyi'ati falam ya'malha kutibat hasanah kamilah. Barang siapa yang hendak berbuat kejahatan tapi tidak dia lakukan, tercatat satu kebaikan sempurna. Dia bertekad akan berbuat kejahatan tapi tidak dilakukan, maka dia tercatat satu kebaikan sempurna jika dia tidak jadi melakukan itu karena Allah. Apabila dia batalkan rencana itu karena takut kepada Allah. Sebelumnya mau mencuri. Nah, kemudian teringat bahwa pencuri itu dosa besar. Kalau di dunia saja bisa dipotong tangannya, padahal tangan sangat bernilai bagi dia. Tidak mau dia dibeli dengan harga berapapun tangannya itu. Kalau di dunia saja seperti itu, bagaimana di akhir? Dia tersadar. Nah, dia tinggalkan karena Allah, maka itu bernilai satu kebaikan. Membatalkan rencana kejahatan karena takut kepada Allah, itu akan bernilai satu pahala. Li'annahu tarakaha lillahi azza wa jal, karena dia meninggalkannya karena Allah. Wal awwal yuthabu ala mujarradil ham bil hasanah. Sedangkan orang yang pertama tadi, yang dia berencana, bertekad kuat untuk melakukan amal kebaikan, tapi qadarullah terdapat uzur. Mungkin karena capek sekali, dia tertidur. Sibuk dengan amalan kebaikan, dia ngantuk, tertidur. Tidak sengaja. Maka, sekedar ada keinginan, itu sudah mendapat catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, alhamdulillah selesai untuk malam ini. Surah Al-Infitar dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Nah, baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ada soalan atau sanggahan jika ada yang salah dari yang apa yang Anda sampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Ana ada satu soalan, Ustaz. Tidak ada soalan? Ana ada satu soalan. Nah, tetap. Ini berkaitan dengan solat jamaah. Nah. Kalau di Indonesia katanya sudah apa PSBB transisi, Ustaz. Eh? Sudah bisa sudah bisa solat jamaah di masjid. Jadi apakah hukumnya wajib untuk semua laki-laki kembali solat di masjid atau bagaimana, Ustaz? Masih ada uzur untuk dia tidak solat ke masjid? Dilihat kondisi pada tiap daerah. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tidak semuanya boleh solat berjamaah di masjid, masih. Tidak seluruh wilayah. Ya. Itu pun sebenarnya bagi yang mau solat berjamaah 5 waktu di masjid, dia perlu melihat apakah masjid dia dapat izin dari pemerintah atau tidak. Semestinya begitu. Tapi banyak orang yang tidak melakukan. Mereka belum menerapkan perintah dari Waliul Amr. Nah, dalam kondisi saat ini sebenarnya, apalagi mungkin di Indonesia sama dengan di Malaysia, kondisi jumlah orang yang terkena COVID-19 ya, itu masih belum berkurang, justru terus meningkat. Nah, maka dalam hal seperti itu kita, anak pribadi tidak berani menyatakan harus atau wajib, karena dikhawatirkan bisa jadi masih menimbulkan mudarat. Nah, untuk dikatakan wajib, kita anak pribadi tidak berani menyatakan wajib untuk sholat berjamaah di 5 waktu saat ini, ya, di tanggal 29 Juni 2020 ini. Nah, kecuali kalau sudah kondisinya benar-benar aman, baik dari pemerintah, dari government sudah menyatakan sudah hilang atau sudah resiko benar-benar aman, tidak ada pembatasan jarak, dan sebab-sebab yang lain mungkin ditemukan vaksin atau pengobatan lebih maju lagi dan sebagainya, maka bisa jadi di saat itu sudah kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Nah, bagi yang masih mengkhawatirkan dirinya menjadi sebab penularan kepada orang lain tanpa disadari, atau dirinya menjadi sebab tertular oleh orang lain, masih udur. Masih udur untuk tetap sholat di rumah. Nah, kalau sholat Jumat memang tingkatan kewajibannya lebih tinggi daripada sholat 5 waktu ya. Nah, tapi tetap memperhatikan kondisi di daerah masing-masing. Seberapa aman. Nah, baik.